Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quran al-Azim bisa begini ini. Aywa. Sumitran. Ayat 144 dari An-Nisa, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaykum sultanan mubina. Dalam ayat ini Allah melarang kaum mu'minin, hambanya yang beriman kepadanya. Allah larang dari perkara muwala, berwala, menjadikan orang kafir sebagai orang dekatnya, sebagai orang kepercayaannya, di mana dia mengamanatkan, mempercayakan kepada mereka perkara-perkara penting. Dia cari pendapat dari mereka. Maka Allah larang kaum mukminin dari persahabatan dengan mereka, apalagi memberikan cinta kasih sayang kepada mereka. Begitu pula membongkar rahasia kaum mukminin kepada mereka. Di ayat 28 Ali Imran, semakna dengan ini Allah sebutkan, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Seorang mukmin yang benar-benar beriman tidak akan jadikan orang kafir itu sebagai wali bagi dia, orang yang dia cintai, orang yang dia dekati, orang yang dia akrabi, dia hormati. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan yang melakukan itu, falaysa minallahi fi shay', Allah ancam bahwa itu sama sekali bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengingatkan kalian terhadap dirinya, hati-hati kalian dari murka Allah dan amarahnya akibat perbuatan kalian berloyalitas kepada orang-orang kufar itu, melanggar larangan Allah. Di ayat ini Allah katakan, aturiduna an taj'alu lillah 'alaikum sultanan mubina. Apa kalian ingin menjadikan untuk Allah sultan, yaitu hujjah, dalam menghukum kalian? Artinya kalian tidak akan punya alasan lagi, malah Allah pantas menghukum kalian, mengadab kalian kalau kalian langgar larangan ini. Kalian berwala, bermuala, memberikan loyalitas kepada mereka seperti tadi, itu mengundang hukuman dan azab Allah kepada kalian, hujjah atas kalian semua itu. Kalau ini terkait kufar, orang-orang kafir, masuk di dalamnya adalah orang-orang yang tidak bisa diberikan amanat kepadanya, orang-orang yang tidak bisa diberi kepercayaan kepadanya dari sahibul hawa, ashabul ahwa dan mubtadi'ah. Dilarang kaum mu'minin untuk duduk, bergaul, datang ke mereka, menjadikan mereka orang-orang kepercayaan, mengemban amanat-amanat penting, perkara-perkara besar, tidak boleh. Karena mereka orang yang tidak bisa dipercaya. Makanya kata Fudail ibn Iyad, iyyakum wa ashabil ahwa fa innahum la yu'tamanun fi dinikum. Jauhi, hati-hati kalian dari ashabul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam beragama, karena mereka tidak bisa dipercaya amanat dalam urusan agama kalian. Sementara musyawarah bentuk dari amanat, itiman. Musyawarah dalam artian kamu ambil pendapat dari dia, minta petunjuk, minta pendapat dia, bagaimana ini seharusnya, saya punya problem begini, minta advice, minta masukan. Itu berarti kamu memberikan amanat kepadanya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, al-mustajar mu'taman, orang yang dimintai syor, dimintai pendapat, kamu ajak berunding masalah penting, masalah apa, berarti orang itu mu'taman, dipercaya, dianggap amanatnya. Mustajar mu'taman. Sementara mereka orang-orang yang tidak bisa kamu beri amanat, tidak bisa kamu beri kepercayaan, malah kamunya datang ke mereka, minta solusi, minta pendapat, bimbingan mereka, menyalahi hadyus salaf, petunjuk dan bimbingan para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala. Dalam hal ini para ulama salaf rahimahumullah, para a'immah, membicarakan tentang perkara wala wal bara, sebagaimana Allah melarang mukminin untuk berwala kepada orang-orang kufar dalam ayat ini. Kecuali kalau itu terkait kufar, kalau itu terkait kufar, kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, boleh dalam perkara-perkara duniawi, yang dengan catatan yang tidak menguasakan mereka atas kaum mukminin. artinya di posisi-posisi penting, instansi-instansi tertentu yang di situ orang keluar masuk, butuh apa misalnya menyelesaikan urusan ini, urusan itu. Kalau di situ dipegang oleh mereka, akan dipersulit dan terhina akhirnya si muslim. Makanya dilarang seperti itu. Tapi secara umum dia misalnya suruh megang bangunan atau apa yang tidak menyulitkan atau tidak menghinakan kaum muslimin, boleh. Makanya dalam surat Al-Khalifah Mutawakkil 'ala Allah Al-Abbasi, Khalifah Abbasi, ketika beliau kirim surat kepada Imam Ahmad menanyakan tentang jabatan-jabatan penting, posisi-posisi penting dalam pemerintahan, bolehkah diamanatkan, dipasrahkan kepada orang-orang Jahmiyah? Hal yu'tamanun, apa bisa mereka dipercaya untuk itu? Maka jawab Imam Ahmad kepada Al-Khalifah, Khalifah Mutawakkil 'ala Allah, la yu'tamanun. Jahmiyah tidak bisa diberi kepercayaan dalam hal itu, tidak boleh untuk diletakkan di tempat-tempat penting, jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, enggak boleh. Sebagaimana Imam Ahmad katakan. Adapun ketika beliau tanya di surat itu, orang-orang Yahud, orang-orang Nasoro boleh. Tadi selama itu jabatan atau kedudukan tidak menguasakan, tidak memberi peluang atau kekuasaan kepada orang kafir itu untuk mempersulit atau menghinakan kaum muslimin. Maka Imam Ahmad ditanya, bagaimana Anda membolehkan itu untuk orang Yahud, untuk orang kufar, Nasoro, sementara untuk Jahmiyah Anda tidak membenarkan, tidak membolehkan. Beliau jawab rahimahullah, karena kalau itu Yahud dan Nasoro, la yuhtar bihim, tidak akan orang tertipu dengan mereka. Kalaupun dipakai, pemerintah misalnya butuh tenaga mereka di bidang apa begitu, ini itu, nah, bidang tertentu, orang tahu ini kafir. Muslimin secara umum faham ini Yahudi, ini Nasara, kafir, dan tidak akan tertipu dengannya untuk mengikuti agamanya, untuk membenarkan amalan dia dan keyakinannya. Orang gak akan tertipu, jelas kebobrokan mereka dan kekufurannya. Makanya dibolehkan oleh Imam Ahmad, karena orang tidak tertipu. Adapun Jahmiyah, yuhtar bihim, mereka ini yang bisa menipu. Artinya orang akan memandang, berarti ini orang bagus, berarti ini orang terpercaya, buktinya negara atau pemerintah memberi kepercayaan kepada mereka. Jadi benar agamanya yang seperti ini, keyakinan mereka berarti bagus, amalan mereka berarti benar, diikuti dan dibenarkan oleh awam kaum muslimin. Membuat orang tertipu akhirnya. Kalau seandainya ada sesuatunya yang gak beres, gak akan diberi kepercayaan oleh pemerintah, oleh negara dalam posisi-posisi itu. Makanya membuat orang tertipu akhirnya, mengikuti penyimpangan dan kesesatannya. Makanya dilarang oleh Imam Ahmad mereka diberi amanat-amanat tersebut. Adapun kufar diperbolehkan dengan batasan tadi yang telah tersebutkan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya munafikin dikerak terbawa dari neraka, dan tidak akan kamu dapati dari mereka, bagi mereka penolong, pembela. Atau sebelum masuk ke situ, salah satu yang masyayikh sebutkan bahwa ayat ini ma'ruf tentang larangan tadi 144, larangan berwala kepada orang-orang kufar, memberi kecintaan dan kasih sayang kepada mereka. Perlu bimbingan lebih terperinci bagaimana para a'immah dan ulama salaf memahami dan menerapkan masalah wala wal bara ini, karena banyak terjadi penyimpangan dan kesimpang siuran, rusak, jelek, dianggap itu dari agama padahal bukan demikian Islam ajarkan, bukan demikian Allah dan Rasul ajarkan. Sebagian mereka misalnya Muslim membikin ulah, membikin kerusakan di negeri kufar. Dia masuk negeri kafir memang, pemerintahnya kafir, mayoritas di negeri itu orang-orang kafir. Kemudian dengan dalih gak boleh berwala kepada orang kafir, ayat di bawah la tatakhudul kafirina awliya min dunil mu'minin, lalu semaunya dia melakukan ini, melakukan itu, gak ada ketaatan kepada mereka, dia bikin pelanggaran, dia bikin ini, mungkin bahkan tinggal pun dengan cara ilegal di sana, entah itu imigran gelap atau memang izin tinggalnya sudah hangus, tetap saja dia di situ bekerja misalnya, cari penghasilan, nggak ada ketaatan mereka, kufar ini itu, nggak benar yang semua ini demikian. Kenapa? Karena sekarang kondisi kamu di negara mereka tidak diperselisihkan kalau itu negara kafir. Pemerintahnya pun pemerintah kafir, memang Nasrani misalnya atau Yahudi atau apa. Tetapi tidak dibenarkan untuk kamu bikin ulah, bikin pengerusakan, melanggar aturan-aturan mereka, gak boleh. Gak benar. Apalagi kamu dihormati oleh mereka. Dihormati, di tanpa itu dengan kamu diberi kepercayaan masuk, diperbolehkan masuk, itu sudah bagian bentuk penghormatan. Kamu dikasih visanya, boleh masuk, ini sebagai tamu negaranya, turis. Dan kepercayaan itu tidak boleh kamu rusak dengan perilaku-perilaku yang tidak menunjukkan akhlak karimah, perbuatan yang jelek. Maka tidak dibenarkan bagi seorang muslim kalaupun dia tinggal di negara mereka untuk bikin pelanggaran dan bikin kekacauan, kerusakan di sana sini. Sebagian mereka mempermainkan, maksudnya si istihza. Dan disebutkan oleh dai-dainya memang, ketika saya masuk Amerika disambut oleh mereka dengan sapaan mereka, ya bahasa Inggris makruf bahasa mereka, welcome. Ini sapaan selamat datang atau apa maknanya. Maka saya katakan kepada mereka, ini seorang dai, saya katakan kepada mereka, wail lakum. Wail ini kalau dia ucapkan wail lakum, bahasa Arab berarti. Wail itu salah satu nama jahannam, nama neraka. Neraka bagi kalian. Padahal ininya menyambut. Merekanya apa ya, menghormati ini, dan kamu diterima sebagai tamu dengan baik. Enggak dibenarkan kemudian kamu bikin kerusakan dan kekacauan semacam itu. Salah satu dari mereka pula kuliah lama di sana, walhasil sampai mendekati akhir tahun dia kos di salah satu rumah milik mereka, orang kafir. Begitu dia ini itu beralasan sampai dia bisa pulang ke negaranya tanpa dia bayar uang kos itu. Ah, seorang kafir enggak apa-apa. Bisa ini itu. Sampai si tuan rumah ini bersumpah-sumpah enggak akan lagi terima orang muslim sebagai apa? Indekos di rumahnya atau ini. Nah, akhlaknya seperti itu. Walaupun ala kulli hal kemudian dia dapat nasihat, baik, nah, kamu harus kembalikan uang itu, hak dia, enggak boleh begini, tunjukkan Islam begini begini. Hasil dia minta maaf ini itu dan dibayar utuh sisa uang yang belum dia bayarkan kepadanya. Alhasil dalam muamalah tidak dibenarkan seorang muslim berperilaku semaunya atau bahkan mendolimi, mengambil hak mereka orang kafir dengan alasan mereka orang kufar, tidak boleh berwalak. Beda ya. Walak kamu memberikan cinta ke mereka, walak kamu memberi pembelaan kepada mereka, memusuhi Islam dan kaum muslimin, kamu bongkar rahasia kaum muslimin, kalau itu dalam peperangan misalnya titik kelemahannya di sini dan seterusnya, rahasia-rahasia itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kamu bayar hak mereka, kamu tidak membuat kerusakan, itu keharusan dan tidak ada hubungannya dengan wala. Kamu tidak berarti berwala kepada mereka dengan itu. Innal munafiqin, Allah katakan munafiqin itu dikerah terbawa dari mereka, dari neraka, yaitu di yaumul qiyamah. Sebagai balasan Allah atas kekufuran mereka yang begitu besar. Wal'iyadzu billah. Disebutkan bahwa neraka itu berlapis-lapis keraknya, sebagaimana surga bertingkat-tingkat derajatnya. Dan kalau Allah sebutkan tentang surga, Allah sebutkan padanya darajat, karena yang satu lebih tinggi dari yang lain dan semuanya kebaikan dan kenikmatan. Cuma ini derajatnya lebih tinggi, yang itu derajatnya lebih tinggi lagi, darajat. Tapi ketika Allah sebutkan neraka, karena itu ke bawah, asfal dan adab semuanya isinya, maka Allah sebutkan darakat. Darakatin nar. Karena dia lapisan berlapis kerak, satu lebih rendah, lebih adab, lebih siksaan dari yang lainnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ditanyakan kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau katakan yuj'aluna fi tawabit min nar wa tutbaqu alaihim fi asfali darkin minan nar. Mereka diletakkan di bawah neraka di dalam ruang tertutup, semacam rumah tertutup di dalam neraka, diazab di situ, ditimpa dengan neraka dan azabnya. Di lafaz lain disebutkan mereka tidak akan pernah bisa mendapati jalan keluar darinya. Nelayannya rumah atau ruangan biasanya ada celahnya, ada bukaannya di sini, ada bukaannya di situ, atau lewat jendela atau lewat mana. Ini enggak semuanya tertutup. Mereka dikurung dalam suatu tempat wadah, kemudian ditimpakan kepada mereka ada di paling terbawah dari neraka jahanam walayadzubillah. Walan tajidalahum nasira, dan tidak akan kamu dapati pembela atau penolong bagi mereka yang bisa mengeluarkan mereka dari azab. Dan ini ancaman keras yang Allah sebutkan bagi nifaq dan orang-orang yang munafiqin. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, orang yang paling berat azabnya di yaumul qiyamah tiga. Yang pertama munafikin seperti Allah sebutkan ini, fidarkil asfali minan nar. Yang kedua yang kufur dari orang-orang yang mendapat kenikmatan al-ma'idah, makanan dan bawaan dari langit yang Allah turunkan untuk mereka. Yang kufur dari mereka azabnya sangat berat, di mana Allah sebutkan fa inni u'adzibuhu 'adaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Yang kufur dari kalian aku azab dengan azab yang tidak pernah aku azabkan kepada satu pun dari orang yang ada di alam semesta ini. Azab yang sangat pedih. Yang ketiga bala tentara keluarga Fir'aun yang kafir, karena Allah sebutkan tentang mereka adkhilu wa yaumal qiyamah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, dan di yaumul qiyamah jerumuskan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam adab yang sangat dahsyat. Demikian azab munafikin diberatkan oleh Allah, didahsyatkan bagi mereka, karena mereka yang pertama besar kekufurannya, yang kedua banyak madharatnya kepada mukminin karena masuk dan terkesan bersama mereka di saf kaum mukminin, di tengah-tengah kaum mukminin. Adapun kufar yang lain jelas memang di luar sana, memang musuh nyata di depan mata. Adapun ini ibarat musuh di dalam selimut karena di tengah-tengah barisan kaum muslimin, tapi mengebosi, merusak, menyebarkan isu, menyebarkan ini itu, mencari-cari titik lemah dan rahasia mereka untuk disampaikan kepada kufar dan seterusnya. Dan memungkinkan mereka untuk melakukan itu karena muslimin menganggap mereka dari muslimin, ngakunya mukmin, termasuk dari muslimin, makanya azab mereka begitu dahsyat dan berat. Di dalam ayat ini ketika Allah menyebutkan tentang munafikin fid darkil asfali minan nar, ada beberapa nama neraka yang ulama fahami itu penjelasan dari Allah tentang lapisan-lapisannya atau kerak-keraknya, yang satu lebih rendah dari yang lain, lebih dahsyat adabnya. Maka yang pertama adalah jahannam, nar jahannam, neraka jahannam, itu yang paling tinggi, yang adabnya sudah seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang di bawahnya lapisan yang Allah sebutkan ladha. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Kemudian yang di bawahnya lagi hutamah, wa ma adraka mal hutamah. Kemudian yang di bawahnya lagi as-sa'ir. Fi ashabis sa'ir. Neraka sa'ir. Lalu yang di bawahnya lagi saqar. Allah sebutkan masalakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin, dan seterusnya. Kemudian yang di bawahnya lagi al-jahim. Narul jahim. Kemudian yang terbawah al-hawiyah. Jahannam, neraka jahannam, neraka ladha, neraka hutamah, neraka sa'ir, neraka saqar, neraka jahim, dan neraka al-hawiyah. Seperti namanya al-hawiyah, bagian yang paling bawah atau menurun, paling rendah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan dari mereka yang mau betul-betul bertobat kepada Allah dari munafikin itu, illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kecuali dari mereka yang bertobat dan dia berbuat islah, membenahi, dan ini menunjukkan tidak cukup mereka hanya bertobat dalam artian meninggalkan dosanya atau maksiatnya, tidak cukup dia hanya menyesali, tetapi dia harus membenahi, melakukan yang baik. Karena yang tadi dia melakukan kejelekan dengan kenifakannya, dengan kekufurannya, dengan maksiatnya. Dengan tobat dia harus berbuat baik. Aslahu. Dia melakukan yang saleh, dia membenahi. Wa'tasamu billah, dan dia berpegang teguh dengan Allah dalam tobatnya. Wa akhlasu dinahum lillah, dan dia mengikhlaskan agamanya, amalan dia semua untuk Allah. Dia ikhlaskan murni semua untuk Allah, tidak yang lainnya. Maka merekalah bersama orang-orang yang beriman, dan Allah akan berikan kepada orang yang beriman itu pahala yang besar. Maka syarat yang Allah sebutkan dalam ayat ini bagi tobatnya munafikin, untuk mereka bertobat meninggalkan maksiat nifaknya, menyesalinya, dan bertekad untuk tidak lagi melakukan hal yang serupa di masa kemudian, dan melakukan pembenahan keselah. Di ayat lain Allah sebutkan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika yatubullahu alaihim wa ana tawwabur rahim. Orang, kecuali orang-orang yang bertobat dan dia melakukan pembenahan dan dia memberi penjelasan, ada tobat, ada islah, ada bayan. Ini bagi orang yang telah membuat kerusakan dalam masa maksiatnya, dalam masa kejelekannya. Karena dia mungkin saja kalau itu terkait hak orang, misalnya dia ambil hartanya fulan, dia ribai fulan, maka syarat tobat dia aslahu wa bayyanu, pembenahan dia dengan dia kembalikan hak itu. Dia kembalikan, ini hartamu dulu, astagfirullah saya pernah menipu, ini itu saya pernah ngemplang bawa lari, dikembalikan. Atau kalau itu pernah dia ribai, dia istihlal, minta untuk dihalalkan. Saya pernah bicarakan kamu gini. Nah, diminta halalnya. Makanya kalau orang awam, biasa kita dengar kalau misalnya keluarganya meninggal, siapa bapaknya atau ketemu temannya atau siapa, kan biasa tolong dihalalkan. Nah, ini artinya mungkin jenazah ini selama itu pernah bicarakan gak baik atau apa kepada kamu, tolong dihalalkan. Karena kalau enggak akan dituntut di yaumul qiyamah, terambil kebaikannya atau dosa orang ini akan ditimpakan kepada dia, muflis. Atau kalau itu dia mencemarkan nama baik seseorang, kehormatan saudaranya, dulunya waktu maksiat dia ulan itu begini, wah, dia itu dengan dusta dia memfitnah, mengada-ngada, dia katakan itu ke si A, si B, si C, begini. Maka bentuk syarat tobatnya dan bukti kebenaran tobatnya, dia benahi, dia datangi lagi si A, si B, si C. Dulu anak pernah nyampaikan ke kamu kalau fulan itu begini, itu gak benar. Astagfirullah, aku bertobat kepada Allah, itu dosa aku, kesalahanku. Aku memfitnah dia, aku mengada-ngada, itu gak benar gini. Bayyanu, dia memberi penjelasan, memberi klarifikasi, mencabut apa yang dulu pernah, kerusakan yang pernah dia perbuat, yang pernah dia sebarkan. Itulah orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha pemberi taufik hambanya untuk bertobat, menerima tobat mereka, dan Maha Rahim kasih sayang kepada mereka. Dan seperti Allah janjikan kepada mukminin ya, bertobat kepadanya, bahwa bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aswad, kata Aswad, An-Nakhai, kami pernah dalam halaqah majelisnya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian datang Hudzaifah memberi salam, kemudian beliau katakan, telah turun nifaq kepada kaum yang mereka itu lebih baik dari kalian. Kata Aswad An-Nukhai seperti mengingkari, subhanallah, kif kamu katakan bahwa nifaq turun kepada orang-orang yang lebih baik dari kami. Artinya ini mukminin, orang yang dikenal imannya, ilmunya, ketakwaannya, amal solehnya, akhlaknya. Dan Allah katakan dalam ayat, kata Aswad Nafai, innal munafikina fid dharkil aswali minan nar. Munafikin itu dikira terbawa dari neraka. Mendengar ini antara Hudzaifah dan Aswad An-Nakhai, Ibn Mas'ud tersenyum. Lalu Hudzaifah duduk, sebelah masjid. Kemudian Abdullah berdiri dan melempar aku dengan batu kecil, ya, seperti memanggil Aswad. Sini. Maka aku pun mendatangi beliau. Kata Hudzaifah kepada Aswad, aku kagum dengan senyuman Abdullah bin Mas'ud karena beliau faham apa yang aku sampaikan. Beliau mengerti dari apa yang aku sampaikan bahwasanya nifak turun kepada suatu kaum yang dulunya mereka itu lebih baik dari kalian. Kemudian mereka nifak dan mereka bertobat, benar-benar bertobat kepada Allah SWT, dan Allah pun menerima tobat mereka dan mereka menjadi orang baik dan orang yang dikenal kesolehannya. Betul-betul bertobat sudah dengan syarat-syaratnya yang tadi telah tersebutkan, benar membenahi diri, ada bukti tobatnya, dan itu penting karena namanya tobat bukan sekedar kemudian orang mengatakan tobat, fulan sudah tobat selesai. Lah, dilihat apa betul tobat dia terbukti ada pembenahan, setelah itu terlihat dari amalan dia sehari-harinya, ibadahnya, tutur katanya, dan seterusnya. Seperti Allah katakan, faulaika ma'al mu'minin, yang benar bertobat bersama orang-orang yang beriman, dan Allah berikan kepada mu'minin pahala yang besar. Nasallallahu min fadlih, wafaqallahu al-jami'i lima yuhibbu wa yardha, wa sallallahu alaihi wasallam.